sayangku tak memilihmu, karena kedua orang tuaku tak suka padamu. Maafkan aku sayangku tak memilihmu, karena kedua orang tuaku sangat membencimu. di mato, ndakek di hati. Marilah